Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Kita masih pada bab tentang maja'a fi zimmatillah wa zimmatin nabi. Bab dalil-dalil yang datang tentang zimmatullah, yakni ahdullah, perjanjian Allah atau atas nama Allah dan perjanjian Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam atau atas nama Nabi-Nya. Kita masih membahas tentang hadis Buraidah radhiyallahu anhu dalam bab ini yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kebiasaannya jika mengangkat seorang komandan atau pemimpin pasukan, entah pasukan besar, jaish, yang berjumlah dari 400 orang, atau pasukan kecil, syariah, yang kurang dari itu, kurang dari 400 orang. Di antara kebiasaan beliau ketika itu adalah Allahu bittaqwallah, mewasiatkan komandan tersebut agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau juga mewasiatkannya, yakni berpesan kepadanya dengan sangat, agar berbuat baik, bersikap baik terhadap kaum muslimin, orang-orang muslim yang bersamanya, yakni para pasukan muslim. Dan Nabi SAW juga berpesan kepada mereka semua, kepada seluruh pasukan, dengan mengatakan, "Ughzu bismillah." Berperanglah bismillah dengan nama Allah. Jadi berperanglah dalam keadaan kalian memohon pertolongan dan bersandar hanya kepada Allah. Sebab keberhasilan pertempuran dan jihad hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillah, yakni ughzu fi sabilillah. Berperanglah di jalan Allah. Yakni berperanglah kalian dari segi niat fi sabilillah, di jalan Allah, ikhlasillah ta'ala, niatnya adalah agar kalimatullah hiyal ulya, kalimat Allah, dakwah agama Allah, yaitu agama Islam, menjadi agama yang tertinggi. Demikian pula yang kedua, uzu fi sabilillah, yakni berperanglah kalian di jalan Allah dari segi aturan-aturannya, aturan berjihad, jalan jihadnya adalah jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan syariatnya. Tidak melanggar aturan-aturan syariat di dalam berjihad. Qatilu man kafara billah. Berperanglah kalian atau panggilah man kafara billah, orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dari kalangan ahlul kitab maupun orang-orang kafir yang lain. Ughzu, berperanglah. Wala taghullu, namun janganlah kalian berbuat ghulul. Ghulul yaitu mengambil sebagian dari ghanimah atau menyembunyikan sebagian dari ghanimah atau barang rampasan perang dan diperuntukkan untuk sendiri, untuk pribadi. Itulah ghulul. An yaktuma syai'an minal ghanimah sayaqtasu bih. Menyembunyikan sesuatu dari ghanimah, barang rampasan perang yang didapatkan oleh pasukan muslim, lalu dia memperuntukkannya bagi diri sendiri. Dan perbuatan ghulul mengkata irizruf, termasuk dosa-dosa besar. Sehingga dilarang oleh Nabi SAW. Sehingga beliau menetapkan bahwa di antara aturan berjihad adalah jangan melakukan ghulul, menyembunyikan sebagian dari barang ghanimah untuk pribadi. Itu termasuk dosa besar sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengancam dengan azab pada hari kiamat bagi orang yang melakukan ghulul. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumul qiyamah. Dan barang siapa melakukan ghulul, maka dia akan datang, atau maka dia akan mendatangkan, membawa barang yang dia selundupkan, barang yang dia sembunyikan untuk pribadi dari ghanimah tersebut, pada hari kiamat, jadi dia akan disiksa dengan harta atau barang yang dia berbuat ghulul terhadapnya. Oleh karena itulah para ulama menerangkan bahwa di antara hukuman bagi seorang yang melakukan ghulul, menyembunyikan sebagian harta ghanimah untuk pribadi, di antara hukumannya adalah ihraq rahlihi kullih, ya, dengan membakar seluruh barang-barangnya dan perbekalannya. Perbekalan yang dia bawa, barang-barang yang dia bawa di dalam berjihad dibakar. Kecuali mushaf, jika dia membawa mushaf. Demikian pula persenjataan. Demikian pula perbekalannya yang memiliki nyawa seperti hewan tunggangan. Ini tidak dibakar. Jadi perbekalannya dibakar kecuali mushaf, senjata, dan hewan. Nabi SAW juga menyebutkan larangan yang lain yang termasuk di dalam aturan berjihad. Wala taqdiru. Janganlah kalian melakukan ghadar. Ghadar yaitu khianah. Janganlah kalian melakukan pengkhianatan ketika berjihad. Nah, ini juga termasuk syahid, termasuk kalimat yang dimuatkan di dalam hadis ini dan berkaitan dengan bab. Babnya adalah seputar menjaga perjanjian. Menjaga perjanjian. Maka di antara bentuknya adalah ini, tidak melakukan pengkhianatan ketika telah melakukan perjanjian walaupun dengan musuh. Namun perlu diketahui bahwa pengkhianatan atau ghadar yang dilarang adalah pengkhianatan atau ghadar terhadap suatu perjanjian yang telah dibuat. Perjanjian yang telah dibuat dan diadakan, maka dilarang untuk melakukan ghadar, pengkhianatan, yakni dengan melanggar perjanjian tersebut. Ya. Adapun ghadar, ya, adapun ghadar yang artinya ada tipu daya dan tidak ada perjanjian apapun antara kita dengan musuh. Tidak ada perjanjian apapun antara kita dengan musuh, dan ghadarnya adalah dalam bentuk tipu daya, bukan mengkhianati tapi tipu daya. Maka ini diperbolehkan. Dan ini termasuk siasat strategi berperang dan berjihad. Sebab yang namanya peperangan itu memang khuda'ah. Yang namanya peperangan, pertempuran dan jihad itu merupakan khuda'ah, tipu daya, strategi. Strategi taktik. Sebagai contoh, ghadar yang diperbolehkan karena berupa khuda'ah, tipu daya, dan bukan dalam bentuk melanggar janji, karena memang tidak ada perjanjian sebelumnya, tidak ada perjanjian apa-apa. Dengan contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika dia hendak melakukan mubarazah, lawan tanding, satu lawan satu dengan seseorang dari pasukan musuh, pasukan kafir. Maka Ali bin Abi Thalib maju ke medan laga, dan seorang dari pasukan kafir pun maju dari pasukan musyrikin untuk melawannya. Ketika orang itu datang mendekat kepada Ali bin Abi Thalib, maka Ali radhiyallahu anhu pun mengatakan, "Ma kharajtu li ubariza rajulain." Aku tidak keluar dari barisan pasukan untuk menandingi, untuk melawan dua orang. Ya. Aku tidak bertanding untuk melawan dua orang. Ya, maka otomatis orang tersebut akhirnya menengok ke belakang. Kenapa Ali mengatakan seperti itu? Apakah ada satu orang lagi yang berada di belakangku mengikutiku? Sehingga Ali mengatakan, aku tidak akan bertanding melawan dua orang. maka orang musyrik itu pun menoleh ke belakang atau menoleh, barangkali ada orang yang lain, temannya yang mengikutinya. Ya. Kemudian saat menoleh itulah Ali bin Abi Thalib segera membunuhnya, ya, menyerang musyrik yang sedang lengah ini. Maka ini tergolong khut'ah dan ghadar yang diperbolehkan, dan ini termasuk siasat dan strategi perang. Intinya ghadar yang dilarang adalah ghadar yang berupa melanggar perjanjian yang telah diadakan, ataupun ghadar yang kedua yang bermakna khut'ah, tipu daya dan strategi serta taktik, maka ini diperbolehkan. Terkait dengan ini, terkait dengan perjanjian antara pasukan muslim dengan pasukan kafir, maka ada beberapa keadaan sehingga di sebagian keadaannya tidak boleh melakukan khutbah yang berupa pengkhianatan atau pelanggaran perjanjian. Keadaan yang pertama adalah, ya, tidak ada ahad perjanjian apapun antara kita dengan mereka. Antara kita dengan mereka tidak ada gencatan senjata, perjanjian damai dan seterusnya. Maka yang wajib adalah, ya, mendakwahi mereka, orang-orang musyrik itu, kepada Islam. Ya. Dan jika tidak menerima, maka kita berperang, berjihad. Sehingga yang wajib adalah memerangi mereka, berjihad melawan mereka, ya, setelah mendakwahi mereka. Nah, setelah mendakwahi mereka dan mereka enggan untuk menerima Islam. Ini secara umum seperti itu. Nah, demikian pula, ini masih keadaan yang pertama, kapan? Atau keadaan pertama bagaimana wajib memerangi mereka jika mereka, jika apa? Telah mendakwahi mereka, kemudian mereka enggan untuk menerimanya, menerima Islam, kemudian mereka enggan untuk membayarkan jizyah. Sekali lagi, keadaan yang pertama ini adalah, ya, keadaan ketika tidak ada perjanjian apapun, perjanjian damai apapun antara kita dengan mereka, maka yang wajib adalah berjihad, ya, melawan mereka. Namun setelah kita mendakwahi mereka, kemudian mereka enggan untuk menerima Islam, menerima dakwah, dan mereka enggan untuk membayarkan jizyah, ya, baru diperangi. Itu pun juga kalau kita mampu untuk memerangi. Kalau tidak mampu, ya, maka tidak diperbolehkan. Ya, tidak mampu itu, ya, contohnya karena tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Ya, kekuatan sangat tidak berimbang. Kita senjatanya hanya itu, misalkan. Mereka senjatanya jauh lebih besar, lebih banyak, dan lebih canggih. Kemudian, keadaan yang kedua adalah, ya, ada perjanjian, ada ahad antara kita dengan mereka, dan mereka komitmen dengan perjanjian tersebut. Ada perjanjian antara kita dengan mereka, dan mereka komitmen dengan perjanjian tersebut, tidak mereka langgar. Maka dalam keadaan ini yang wajib adalah al-wafa' lahum bi'ahdihim, adalah memenuhi perjanjian bersama mereka. Tidak boleh kita mengkhianati dan melanggar perjanjian tersebut. Itulah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya ini, wala taghdiru, dan janganlah kalian mengkhianati dan melanggar perjanjian. Ya. Allah Subhanahu wa taala pun telah berfirman, famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Innallaha yuhibbul muttaqin. Ya, selama mereka lurus komitmen dengan perjanjian, maka komitmenlah kalian, luruslah kalian dengan perjanjian tersebut bersama mereka. Ya. Jadi tidak boleh berkhianat walaupun mereka bukan orang-orang muslim. Allah Ta'ala juga berfirman, fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Maka sempurnakanlah perjanjian bersama mereka sampai, ya, tenggat waktu yang telah ditentukan bersama mereka. Adapun keadaan yang ketiga adalah ada perjanjian antara kita dengan mereka, namun kita khawatir mereka melanggar perjanjian itu. Mereka tidak komitmen dengan perjanjian. Karena terkadang seperti itu nampak pasukan musuh atau musuh mau mengadakan perjanjian dengan kita, namun juga nampak mereka akan melanggar perjanjian itu, berkhianat dan melakukan tipu daya. Maka dalam keadaan ini bagaimana? Dalam keadaan ini kita juga tidak boleh berkhianat. Terus bagaimana caranya? Caranya dan aturannya dalam syariat adalah kita batalkan perjanjian tersebut terhadap mereka. Kita batalkan, kita kembalikan, dan kita nyatakan sudah tidak ada lagi perjanjian antara kita dengan kalian. Jadi jangan ikut-ikutan berkhianat. Mereka nampaknya mau berkhianat, terus kita juga berkhianat. Jangan. Tidak boleh. Wala takhun man khanak. Rasulullah SAW bersabda, wala takhun man khanak. Janganlah engkau mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Walaupun dia berkhianat, jangan kita berkhianat dan berkhianatan. Dia harus berani. Harus jujur. Kita khawatir mereka akan berkhianat, ya sudah, kita nyatakan perjanjian ini batal atau selesai. Nah, Allah Ta'ala berfirman terkait dengan keadaan ketika ini, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa. Dan jika kalian khawatir dari suatu kaum, dari suatu golongan musuh pengkhianatan, kalian mengkhawatirkan pengkhianatan mereka, fambiz ilaihim ala sawa, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka ala sawa, dalam keadaan sama-sama mengetahui. Sama-sama mengetahui terjadinya pembatalan perjanjian itu. Nah, ini di antara aturan dalam berjihad. Namun betapa banyak orang-orang khawarij yang mungkin bisa disematkan kepada mereka julukan teroris. Mereka tidak menjaga perjanjian. Mereka tidak menjaga perjanjian, padahal mereka mengatasnamakan jihad Islam. Kemudian wala tumatsilu. Rasulullah SAW menyebutkan aturan yang lain di dalam berjihad, yaitu wala tumatsilu. Janganlah kalian melakukan tamtsil. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, tamtsil yang dimaksud di sini adalah at-tashwih bi qat'i ba'd al-a'dha. Yaitu memburukkan, merusak fisik, merusak tubuh mayit dengan memotong-motong sebagian anggota tubuhnya. Entah itu hidungnya, lidahnya, tangannya, atau kakinya, itu tamtsil. Memutilasi. Yakni ketika menawan mereka, mungkin mereka masih hidup, atau mereka sudah mati. Dilakukan tamtsil, mutilasi, dipotong sebagian tubuh mereka. Ini juga dilarang oleh Nabi SAW. Tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Nah, namun para ulama berbeda pendapat jika itu dilakukan sebagai pembalasan terhadap mereka. Mereka telah melakukan mutilasi terhadap sebagian saudara-saudara kita. Entah masih hidup yang berhasil mereka tawan, dipotong sebagian tubuhnya, atau jasad sebagian teman-teman kita muslim yang kemudian dimutilasi dan dipotong-potong, dihancurkan tubuhnya oleh mereka. Para ulama berbeda pendapat apakah kita juga boleh melakukannya terhadap mereka. Mungkin tawanan yang berhasil kita tangkap dari mereka. Atau jasad pasukan musuh. Apakah boleh kita tamtsil, kita mutilasi sebagai pembalasan? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tetap tidak boleh walaupun sebagai pembalasan. Ada yang mengatakan boleh sebagai pembalasan sebagaimana mereka telah melakukannya terhadap saudara-saudara kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan, "Faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma tada 'alaikum." Apabila mereka melampaui batas terhadap kalian, maka balaslah mereka semisal dengan apa yang mereka telah melampaui batas terhadap kalian, intinya dibalas dengan semisal. Demikian juga para ulama yang membolehkan pembalasan ini, ya, beralasan, berargumen bahwa jika kita tidak membalas semisal dengan itu terhadap mereka, maka akan menimbulkan kesan lemah pada diri kita. Namun jika kita lakukan pembalasan itu terhadap mereka, maka mereka akan mengetahui dan menyadari bahwa kita memiliki kekuatan. Wallahu a'lam. Kemudian di antara aturan di dalam berjihad pula, namun banyak dilanggar oleh orang-orang teroris khawarij, adalah wala taqtulu walidan, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kecil. Ya, tidak boleh sampai ada anak kecil yang terbunuh. Ya, kenapa? Apa hikmahnya? Hikmahnya jelas, karena anak kecil, ya tentunya la yuqatil, tidak ikut berperang, walaupun ya dia dari golongan musuh, ya golongan yang kafir, namun tidak ikut berperang. Demikian pula anak kecil ini, ya masih ada kemungkinan dia akan masuk Islam ketika dirawat, diasuh oleh kaum muslimin. Nah, demikian pula disebutkan di dalam beberapa hadis yang lain, di antara jenis-jenis manusia yang tidak boleh dibunuh ketika berjihad adalah la yuqtal rahib, rahib. Tidak boleh dibunuh rahib. Ya, yakni ahli ibadah. Ya, ahli ibadah. Ahli ibadah tidak boleh dibunuh. Ya, yang kesibukannya hanya beribadah. Demikian juga Syekh Fanin. Ya, orang yang sudah sangat tua renta. Ya, dari kalangan musuh. Ya, juga tidak boleh dibunuh. Imra'ah, waramra'ah, perempuan juga tidak boleh dibunuh, jangan sampai terbunuh. Ketika berjihad, perempuan dari kalangan musuh tidak boleh terbunuh. Ya, kecuali kalau ahli ibadah ini atau orang yang tua renta ini atau perempuan ini ternyata ikut berperang atau ikut mendorong ya terjadinya peperangan atau memiliki andil dalam berpendapat seputar jalannya pertempuran dan peperangan, maka boleh dibunuh. Ya, adapun selain itu maka tidak boleh dibunuh. Nah, kemudian Rasulullah SAW ya melanjutkan pesan beliau kepada pasukan yang beliau kirim, wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, dan apabila engkau menjumpai musuhmu dari kalangan musyrikin, ya menjumpai musuh ya di dalam berjihad, fada'uhum, ya, atau sebelumnya musyrikin, yang dimaksud musyrikin di sini, ya tidak hanya orang-orang kafir selain ahli kitab pun masuk dalam kalimat musyrikin di dalam hadis ini. Apabila engkau menjumpai musuhmu dari kalangan musyrikin, ini minal kufar, masuk di dalam kata musyrikin di sini semua orang kafir, ya termasuk al-Yahud dan Nasara, ahli kitab. Apabila engkau menjumpai musuhmu dari kalangan musyrikin, ya, fad'uhum ila salafi khilalin, maka ajaklah mereka kepada tiga hal. Ajaklah mereka kepada tiga hal. Au khisalin. Ya, juga kurang lebih sama artinya. Mungkin ini keraguan. Ya, keraguan rawi. Salafi khilal atau salafi khisal. Intinya sama. Jadi di dalam berjihad, ya, apa yang dilakukan ketika menjumpai musuh? Yang dilakukan ketika menjumpai musuh adalah ya mengajak mereka, menawarkan kepada mereka tiga hal. Menawarkan kepada mereka tiga hal. Naam. Fa'ayyatuhunna ma ajabuka. Ya. Yang manapun dari ketiga hal tersebut ya mereka penuhi ya untukmu, yakni ketiga tawaran itu, yang manapun dari ketiga tawaran itu mereka penuhi, faqbal minhum, maka terimalah dari mereka, waqufa anhum, dan tahanlah diri dari mereka, jangan perangi mereka, Ya, jangan perangi mereka dan jangan bunuh mereka. Ya. Jadi diberi pilihan, tiga pilihan, pilih yang mana? Ya, sampaikan kepada mereka, ya pilih yang mana. Yang manapun yang mereka pilih, maka terima dan jangan perangi mereka. Tsumma da'uhum ilal Islam. Ya. Tsumma di sini nampaknya sebagai zaidah, yakni tidak memiliki arti. Ini sekedar untuk menerangkan ya, tiga hal yang ditawarkan kepada mereka. Tsumma da'uhum, yakni ud'uhum ilal Islam. Ini perkara yang pertama yang ditawarkan kepada mereka. Ud'uhum ilal Islam. Ajaklah mereka menuju Islam, kepada Islam. Ya, dakwahilah mereka menuju Islam. Sehingga di dalam berjihad, ya, ambisinya itu bukan membunuh, ya. Bukan semata-mata membunuh, ambisi atau tujuan dalam berjihad itu adalah berdakwah. Ya, litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Agar kalimat Allah itulah yang tertinggi. Ya, agar kalimat Allah itulah yang tertinggi. Ya, kalau musuh mau masuk Islam, alhamdulillah. Kalau belum mau masuk Islam, masih ada pilihan yang lain. Ya, masih ada pilihan yang lain. Ud'uhum ilal Islam. Ajaklah mereka menuju Islam. Ya. Ya, ini untuk masuk Islam. Ya, demikian juga agar mau beriman. Kemudian, fa'in ajabuka sabbal minhum. Jika mereka memenuhimu, ya ini memenuhi ajakanmu itu untuk masuk Islam, fa'in minhum, maka terimalah dari mereka. Dan juga seperti tadi, tahanlah diri dari mereka, jangan perangi mereka. Jadi ajak untuk masuk Islam. Untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Tsumma du'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Ya. Nah ini jika mereka mau masuk Islam, du'uhum ila tahawul. Ajaklah mereka untuk berpindah. Min darihim, dari negeri mereka, dari negeri mereka ini, ila daril muhajirin, menuju negeri al-muhajirin, ya, para muhajirin. Apa negeri muhajirin yang dimaksud di sini? Ya. Yang dimaksud dengan darul muhajirin, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah Madinah. Ajaklah mereka menuju Madinah. Ya. Untuk berpindah dari negeri mereka ke Madinah. Kemungkinan yang kedua yang dimaksud dengan darul muhajirin ya, adalah seluruh negeri Islam. Ya, seluruh negeri Islam yang bisa dijadikan untuk berhijrah. Ya, di mana di sana bisa ya dilaksanakan syariat-syariat Islam dengan mudah. Ajaklah mereka ke negeri Islam di mana mereka bisa berhijrah. Ya, ya kemungkinan yang kedua ini ya nampak lebih kuat dan maknanya juga lebih luas. Ya, tidak hanya berkaitan dengan waktu itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Sehingga di dalam berjihad ya kapanpun dan dimanapun ya ketika musuh ditawari Islam dan mau menerima Islam, ya diajak untuk berpindah, jangan terus-menerus di negeri yang kufur. Nanti bisa melemah imanmu, keislamanmu, dan engkau tidak akan bisa mempelajari Islam dengan baik, mempelajari keimanan dengan baik, ya untuk menjaga agama, menjaga akidah, itu akan sangat sulit di negeri yang kufur. Maka berpindahlah ke negeri Islam. Tsumma da'uhum ila tahawul min darihim ila daril Islam. Naam. Wa akhbirhum, dan beritahulah mereka. Annahum in fa'alu dzalika. Dan beritahulah mereka bahwa mereka jika melakukannya, tadi mau berhijrah setelah masuk Islam, ya falahum malil muhajirin. Maka mereka akan mendapatkan hak sebagaimana hak para muhajirin yang lain yang telah berhijrah sebelum mereka. Ya, wa alaihim ma 'alal muhajirin, dan mereka akan memiliki kewajiban ya sebagaimana kewajiban para muhajirin yang lain yang telah berhijrah sebelum mereka. Ya, ini akan sama hukumnya. Wasa khawatir akan dibidah-bidahkan karena kalian baru masuk Islam, baru berhijrah. Tidak. Ya. Kalian akan disamakan hak dan kewajibannya dengan kaum muslimin yang lain. Ya. Ini juga mau masuk Islam, maka ditawari untuk diajak untuk berhijrah. Ya. Mereka akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslimin yang lain. Fa'in abau, jika mereka enggan, yakni enggan berhijrah, fa'in abau an yatahawwalu minha, jika mereka enggan untuk berpindah darinya, yakni min darihim, dari negeri mereka, tetap berada di negeri mereka, fa'akhbirhum, maka beritahulah mereka, annahum yakununa ka'a'rabil muslimin. Ya, maka beritahulah mereka bahwa mereka ya akan seperti ya orang-orang Arab Badui dari kaum muslimin. Ini kaum muslimin yang tinggal di pedalaman. Jadi hukumnya sama dengan kaum muslimin yang tinggal di pedalaman, ya yakni jauh dari pemukiman, perkotaan, perkampungan, ya seperti Arabi Badui. Yajri alaihim hukmullah alladhi yajri 'ala al-mu'minin, akan berlaku berlaku atas mereka hukum Allah yang juga berlaku bagi kaum mukminin. Jadi tetap dianggap muslim walaupun belum mau berhijrah, tetap dianggap sebagai muslim ya, tapi tidak sebagaimana muslimin yang berhijrah. Ya, tentu memiliki keutamaan dan kelebihan. Muslim tapi hukumnya seperti Arabul muslimin, kaum muslimin yang tinggal di pedalaman jauh dari pemukiman kaum muslimin. Ya, wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i syai'un. Dan mereka yakni tidak mau, kalau tidak mau berhijrah seperti tadi, dan mereka ya tidak akan mendapatkan hak sedikit pun di dalam ghanimah dan fai'. Ya. Ini kalau tidak mau berhijrah. Kalau mau berhijrah ya ke negeri Islam kemudian ikut berjihad, ya mereka akan mendapatkan ghanimah dan fai'. Tapi kalau mereka tidak mau berhijrah ke negeri Islam, masih tetap di negerinya sendiri, negeri asalnya, maka mereka tidak akan mendapatkan hak sedikit pun dari ghanimah ya dan fai'. Nah, apa itu ghanimah? Ghanimah seperti tadi ya. Yani apa ma ukhidha min amwal al-kufar biqitarin aw ma ulhiqa bih. Ghanimah yaitu ya harta orang kafir yang dirampas ya dengan cara peperangan atau yang berkaitan dengan perang. Ini ghanimah. Ghanimah yaitu ya harta rampasan dari orang-orang kafir ya, yang didapatkan dengan cara berperang atau yang berkaitan dengan perang. Ya, adapun fai', ya fai' yaitu harta benda yang diberikan kepada Baitul Mal. Jadi harta benda yang diberikan kepada Baitul Mal, serahkan kepada Baitul Mal muslimin, Baitul Mal muslimin, maka itu fai'. Ya, ini banyak macamnya kalau fai'. Intinya kalau mereka mau masuk Islam tapi tidak mau berhijrah ke negeri Islam, ya sudah. Ya. Mereka tidak akan mendapatkan hak dari ghanimah dan fai' dari Baitul Mal. Nah, illa an yujahidu ma'al muslimin, kecuali jika mereka berjihad bersama kaum muslimin. Jadi tadinya kan orang kafir, kemudian didakwah untuk masuk Islam, ternyata mau masuk Islam, maka ditawari untuk berhijrah ke negeri Islam. Ya, kalau tidak mau berhijrah ke negeri Islam, ya sudah, hukumnya tetap muslim, tapi tidak memiliki hak apa, tidak memiliki hak sedikit pun ya, di dalam ghanimah dan fai'. Kecuali kalau mereka ikut berjihad sama kaum muslimin, yakni ketika kaum muslimin atau pemerintah muslimin mengumandangkan jihad, ternyata mereka ikut, ya, datang dari negerinya untuk ikut berjihad. Ya. Illa an yujahidu ma'al muslimin. Maka bagaimana kalau mau ikut berjihad? Kalau mereka mau ikut berjihad, ya, mereka akan mendapatkan ghanimah, maksudnya begitu. Mereka tidak mendapatkan ghanimah kalau mereka tetap di negeri mereka tidak mau berhijrah kecuali jika mereka berjihad bersama kaum muslimin, maka mereka mendapatkan apa? Ghanimah. Ya, karena ghanimah itu hak untuk ya, pasukan yang berjihad. Illa an yujahidu ma'al muslimin. Naam. Fa'inhum abau, jika mereka menolak, ya jika mereka menolak, jadi menolak masuk Islam. Nah, ini pilihan kedua. Pilihan yang pertama adalah apa? Udu'uhum ilal Islam. Ajaklah mereka untuk masuk Islam. Hadisnya tadi cukup panjang. Jika mau masuk Islam, maka ajaklah lagi untuk berhijrah ke negeri Islam. Ya. Dan seterusnya. Kemudian kalau mereka tidak mau, ya, tidak mau masuk Islam, fas'alhumul jizyah. Maka mintalah kepada mereka jizyah. Ya, tuntutlah agar mereka membayarkan jizyah. Agar mereka membayarkan jizyah. Nah, jizyah itu sendiri apa? Ya, jizyah yakni sejumlah harta ya yang diserahkan ya, oleh non-muslim. Sejumlah harta yang diserahkan oleh non-muslim, orang kafir, ya, sebagai imbalan. Ya, sebagai imbalan karena telah mendapatkan perlindungan dan izin tinggal di negeri Islam. Itu jizyah. Ya, ini sejumlah harta yang dibayarkan, yang diserahkan. Jadi diserahkan kepada kaum muslimin, kepada perintah muslim. Ya, yang menyerahkannya adalah non-muslim, orang kafir, sebagai imbalan atau balasan karena telah mendapatkan perlindungan dan izin tinggal di negeri Islam. Nah, ini jizyah. Nah, mintalah kepada mereka jizyah jika mereka tidak mau masuk Islam. Ini kondisinya kondisi jihad. Kita wari Islam, tidak wahi masuk Islam, kita tidak mau, ya sudah. Kalau begitu, kalian harus bayar jizyah. Ya. Fa'inhum ajabuk, jika mereka ya, memenuhi ya, ajakanmu atau permintaanmu, faqbal minhum. Faqbal minhum. Maka terimalah dari mereka. Waqufa anhum. Dan tahanlah diri dari mereka. Dan tahanlah diri dari mereka. Fa'inhum abau, jika mereka enggan, mereka menolak bayar jizyah juga, mau masuk Islam tidak mau, bayar jizyah juga tidak mau. Fasta'in billahi wa qatilhum. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Dan perangilah mereka. Nah, jadi nampak di sini empat pilihannya hanya ada tiga. Jika memilih pilihan yang pertama, maka tidak diperangi. Jika memilih pilihan yang kedua, juga tidak diperangi. Ya. Jika menolak kedua pilihan pertama, artinya tidak ada yang mereka pilih kecuali pilihan yang ketiga, yaitu al-qital, peperangan dan pertempuran. Fa'inhum abau fasta'in billahi wa qatilhum. Jika mereka menolak masuk Islam, pilihan yang pertama, dan mereka menolak membayarkan jizyah, pilihan yang kedua, fasta'in billah, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Beliau berpesan kepada pemimpin pasukan, mohonlah pertolongan kepada Allah, waqatilhum, dan perangilah mereka. Kemudian beliau mengatakan, wa idza hasarta ahla hisnin, wa idza hasarta ahla hisnin, dan apabila engkau mengepung, ya, mengepung, ya, ahla hisnin, penduduk atau warga suatu benteng. Ini orang-orang yang melindungi diri di dalam satu benteng. Idza hasarta ahla hisnin. Hisn yakni seperti tadi benteng, bangunan dan semisalnya yang digunakan untuk melindungi diri, untuk membentengi diri. Apabila engkau mengepung ahla hisnin, orang-orang yang berlindung di dalam benteng, ya. Fa'araduka an taj'ala lahum zimmatallahi wa zimmatanabiyyi. Lalu mereka memintamu, menuntutmu. Ya, ini nampak mereka seperti mau menyerah. Ya, mereka nampak mau menyerah setelah dikepung beberapa lama. Nampak mereka mau menyerah. Fa'araduka, lalu mereka ingin dan menuntutmu, memintamu, anta ja'ala lahum, ya, engkau ya jadikan untuk mereka zimmat Allah wa zimmat nabi, perjanjian Allah dan perjanjian nabinya. Ya, zimmat Allah wa zimmat nabi. Jadi mereka ingin mengadakan perjanjian damai denganmu. Ya, orang-orang yang berlindung di benteng ini dan berkepung setelah beberapa lama, mereka mau menyerah dan ingin mengadakan perjanjian damai, tapi mengatasnamakan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perjanjian atas nama Allah dan atas nama nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala taj'al lahum zimmatallahi wa zimmatan nabiy, maka janganlah engkau jadikan untuk mereka, engkau adakan untuk mereka perjanjian atas nama Allah dan perjanjian atas nama nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengatasnamakan Allah, jangan mengatasnamakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun mereka meminta seperti itu, walakin ij'al lahum zimmataka wa zimmata ashabika, namun ya jadikanlah untuk mereka, adakanlah untuk mereka ya perjanjian atas namamu sendiri dan perjanjian atas nama pasukanmu, teman-temanmu, sahabatmu, ini pasukanmu. Jadi perjanjian antara mereka dengan ya kamu dan pasukan. Ya. Jadi jangan diatasnamakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ij'alnahum zimmataka wa zimmata ashabik. Ya. Jadi jangan diatasnamakan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innakum, nah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan alasan dan sebabnya, karena sungguh kalian antukhfiru zimamakum. Ya. Karena sungguh kalian antukhfiru zimamakum, melanggar, kalian melanggar janji-janji kalian, yakni perjanjian-perjanjian atas nama kalian sendiri, wa zimmata ashabikum, dan perjanjian atas nama pasukan kalian atau teman-teman kalian. Ya. Ahwan itu lebih ringan. Ya, bukan berarti melanggar janji itu ringan, ya. Tapi maksudnya lebih ringan min antukhfiru zimmatallahi wa zimmatan nabiy, lebih ringan daripada kalian melanggar perjanjian yang di atas namakan Allah dan di atas namakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan mengatasnamakan Allah, ini zimmatullah. Ini zimmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi katakanlah ini perjanjian antara saya selaku komandan pasukan muslim dengan kamu. Ya, mungkin kamu komandan pasukan ya pasukanmu sendiri. Ya, begitu. Jadi jangan membawa nama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatasnamakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, karena berat. Perjanjian itu ya sangat berat. Perjanjian atas nama diri sendiri saja berat, tidak boleh dilanggar. Apalagi jika di atas nama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa idza hafarta ahla hisn, dan apabila engkau mengepung ahla hisn, orang-orang yang berlindung dalam sebuah benteng, fa araduka an tunzilahum, lalu mereka memintamu ya agar ya menempatkan mereka sesuai dengan hukum Allah, yakni menyikapi mereka sesuai dengan hukum Allah dan menghukumnya atas mereka sebagaimana hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyerah, orang-orang yang berlindung di dalam benteng ini menyerah dan menuntut, meminta ya agar dihukumi sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Fala tunzilhum ala hukmillah, maka janganlah engkau ya menempatkan mereka ya ala hukmillah, di atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya jangan mengatakan ini adalah hukum Allah. Ya. Saya menyikapi kalian ya sebagaimana hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan. Sesuai dengan hukum Allah atau keputusan Allah, jangan. Walakin anzilhum ala hukmik. Namun tempatkanlah mereka ya dengan hukummu, ini adalah keputusan saya, ya ini adalah catatan saya untuk kalian. Ya, jangan membawa nama Allah Subhanahu wa taala di dalam catatan tersebut, keputusan tersebut. Ya, fa innaka la tadri atusibu hukm Allah fihi Allah. Karena sungguh engkau tidak tahu apakah engkau menepati hukum Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka ataukah tidak. Jadi kalau menuntut ya agar disikapi atau diadakan perjanjian dan semisalnya sesuai dengan hukum Allah, misalkan ayo kita adakan perjanjian saja sudah sesuai dengan hukum Allah sudah. Ya, pasukan musuh yang terkepung dan menyerah ini ya menginginkan adanya perjanjian ya. Nah, poin-poin perjanjiannya terserah sesuai dengan hukum Allah, misalkan minta begitu. Maka jangan kamu katakan bahwa ini adalah hukum Allah. Ya, namun katakanlah bahwa ini adalah hukum saya, ketetapan saya selaku teman dan pasukan. Ya, perjanjian, ya isi perjanjiannya adalah ketetapan saya. Perjanjian antara ya pasukan saya dengan pasukan kalian. Ini bukan hukum Allah, ya tidak membawa nama-nama Allah, tidak membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam hukum tersebut tidak menisbatkan kepada Allah, namun kepada diri sendiri, ini adalah hukum saya, keputusan saya, poin-poin perjanjiannya saya yang buat. Nah, berkaitan hadis ini dengan bab adalah ya, di dalam hadis ini terdapat larangan ya, mengadakan perjanjian dengan mengatasnamakan Allah dan mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang kafir. Ya, atau untuk orang-orang kafir dilarang memberikan ya perjanjian dengan mengatasnamakan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang kafir. Ya, karena khawatir tidak akan memenuhi dan komitmen dengan perjanjian tersebut. Ya. Sehingga ya, itu akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya, kenapa mengurangi kesempurnaan tauhid? Karena tidak mengagungkan Allah dan telah melanggar janji atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini, di antaranya disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, yang pertama, masyru'iyyatu ba'ts as-saraya wal juyush lil jihad fi sabilillah. Disyariatkannya mengirim pasukan-pasukan, baik pasukan besar maupun pasukan kecil, dalam rangka berjihad fi sabilillah. Dalam rangka berjihad fi sabilillah. Ingat, berjihad juga ada aturannya. Ya, ada aturannya. Ya, di bawah bendera pasukan atau di bawah bendera pemimpin pemerintah muslim yang sah. Dan syarat-syarat yang lain yang sangat banyak, ya, aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tujuannya adalah untuk berjihad, ya, bukan semata-mata membunuh. Tujuannya dalam berjihad adalah berdakwah li ala kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan bukan semata-mata membunuh. Kemudian faedah yang kedua, bahwa berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah dan menghapuskan sisa-sisa kekufuran dari muka bumi, ya, hukumnya adalah wajib. Ini berperang dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah dan menghapus sisa-sisa kekufuran dari muka bumi, hukumnya adalah wajib. Dan tujuannya bukan untuk mendapatkan ya, kekuasaan dunia atau mendapatkan ya, hawa nafsu yang diinginkan. Ya. Namun kalau kita perhatikan orang-orang khawarij yang nampak tepat untuk disematkan kepada mereka istilah teroris, mereka seringkali membawa-bawa juga apa masalah ekonomi dan ekonomi. Sejak zaman para sahabat masih hidup, sejak zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masih hidup, ya, dan beliau dibunuh oleh orang-orang Khawarij, ya, mereka apa membawa-bawa masalah ekonomi, ekonomi iqtisad, perekonomian, perekonomian. Dan sampai zaman sekarang juga sama. Ya, sehingga mereka ya di depan membawa nama Islam, namun di belakang ternyata ada sangkut pautnya juga dengan masalah ekonomi, ya dan seterusnya. Kemudian faedah yang ketiga, disyariatkannya mengangkat para pemimpin dan para komandan ya, untuk pasukan. Pasukan-pasukan. Jadi angkat pemimpinnya siapa, komandannya siapa, diangkat, dipilih. Kemudian faedah yang keempat, bahwa disyariatkan bagi waliul amr, bagi pemimpin, ya, pemerintah untuk memberikan wasiat, wejangan, pesan-pesan kepada para komandan yang di bawahnya, kepada para komandan yang berada di bawahnya, dan menerangkan kepada mereka ya khitah, ya khitah ya ini ya, ya rencana-rencana, aturan-aturan yang harus mereka tempuh di dalam berjihad. Ya, jadi briefing dulu sebelum berangkat. Kemudian faedah yang kelima, bahwa berjihad itu harus dengan izin waliul amr dan dengan perintahnya. Jihad itu harus dengan izin dan dengan perintah, dengan adanya perintah dari pemimpin, penguasa tertinggi di suatu negara. Ya, penguasanya siapa? Ya, penguasanya yang nyata-nyata berkuasa siapa? Yang bisa menguasai ya suatu negara. Di satu negara, orang yang nyata-nyata bisa menggerakkan pasukan tempur yang paling kuat. Ya, demikian juga menggerakkan pasukan ya kepolisian, yakni untuk menerapkan aturan-aturan kebijakan-kebijakan. Nyatanya, yang nyata-nyata bisa melakukannya siapa? Ya berarti itu dia yang jadi pemimpinnya. Bukan pemimpin ilusi amir atau khalifah. Ya, ilusi bayangan negara di dalam negara. Padahal kekuatannya enggak ada atau sangat kecil. Ya, kekuatannya sangat kecil sehingga lebih tepat untuk disebut pemberontak dan teroris, penebar teror saja. Ya, ekonomi enggak punya, sangat lemah, persenjataan sangat sedikit, jumlah orang juga sedikit, berarti enggak punya kemampuan untuk apa menciptakan stabilitas suatu negara. Enggak mampu kan? Ya berarti bukan pemimpin. Walaupun dia tidak walaupun golongan itu tidak mengakui pemimpin yang nyata sebagai pemimpin, namun mereka sendiri juga bukan pemimpin. Intinya di dalam hadis ini disebutkan bahwa tidaklah ya berangkat pasukan untuk berjihad di masa Rasulullah SAW kecuali dengan perintah beliau, ughzu, berperanglah, ughzu bismillah, ya ughzu, berperanglah, berjihadlah, qatilu man kafara billah. Ini dalil yang membantah siapa? Orang-orang teroris Khawarij. Kemudian faedah yang ke-6, masyru'iyatud da'wati ilal Islam qabla al-qital. Disyariatkannya mendakwahkan kepada Islam. Jadi mengajak untuk berislam sebelum berperang. Ya, sebelum dilakukannya peperangan, didakwahi dulu. Ya. Nah, pertanyaannya apakah setiap orang sudah kita dakwahi atau belum? Ya itu. Ya. Namun orang-orang teroris Khawarij ya serba perang dan perang. Ya, sudah dakwah belum? Sudah banyak apa namanya memiliki ilmu agama dan menyebarkannya tengah-tengah umat ataukah belum? Dan seterusnya, bahkan siapapun ya setiap orang yang menyelisih mereka bisa saja mereka kafirkan dengan mudahnya padahal muslim. Ya. Yang kafir tidak mereka dakwahi dengan benar, yang muslim mereka kafir-kafirkan. Terus dakwahnya kapan? Ya langsung dibunuh dan disebarkan teror. Ya padahal semestinya mendakwahkan Islam. Kalau kita perhatikan, dakwah qabla al-qital, berdakwah dengan benar sebelum al-qital, sebelum dilakukannya peperangan, pertempuran dan jihad. Ya, ini juga sangat tampak dari urutan pilihan-pilihan tadi yang ditawarkan kepada musuh. Pilihan yang pertamanya adalah dakwah ilal Islam. Kemudian faedah yang ketujuh, disyariatkannya mengambil jizyah dari seluruh orang-orang kafir. Ya, yakni baik dari kalangan ahli kitab maupun selain ahli kitab. Sebab sebagian ulama berpendapat bahwa jizyah itu hanya diambil dari ahli kitab. Dari al-Yahud dan Nasara saja. Ya, maksudnya tidak ada pilihan jizyah bagi orang-orang kafir selain ahli kitab. Selain ahli kitab kalau tidak mau berislam ya sudah diperangi. Ya. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan ahlul kitab, Yahud, Nasara dan Majusi. Yaitu diberi pilihan jizyah. Nah, pendapat yang lain yang ketika seperti yang disebutkan oleh Syukhari Al-Fawzan Al-Fatihullah, bahwa jizyah ini bisa diterima dari setiap orang kafir, dari seluruh orang kafir, baik Yahud, Nasara, Majusi, maupun orang kafir yang lain. Ya, jadi ada pilihan jizyah, tidak langsung diperangi. Kemudian faedah yang ke-8, ya, dilarangnya membunuh anak-anak kecil di dalam berjihad. Jangan sampai ada anak kecil yang terbunuh. Ya. Kemudian faedah yang ke-9, dilarangnya memutilasi ya, jasad-jasad ya, musuh yang terbunuh. Dilarang. Tamtsil. Ya. Jadi kalau sudah meninggal ya sudah mau diapakan. Ya, dan meninggal sudah. Syariatnya kan untuk berdakwah. Jihad itu untuk berdakwah, bukan untuk apa semata-mata melampiaskan emosi. Ya, kemudian yang ke-10, faedah yang ke-10, dilarangnya melakukan ghulul. Ghulul apa tadi? Yani menyembunyikan, ya, menggelapkan, menyembunyikan sebagian dari ghanimah untuk kepentingan pribadi, untuk pribadi. Demikian juga dilarangnya berkhianat di dalam perjanjian, jangan melanggar janji. Kemudian faedah yang ke-11, ya, ya, diwajibkannya menjaga, menghormati, memuliakan perjanjian atas nama Allah dan atas nama Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada perbedaan antara perjanjian yang di atas nama Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perjanjian yang diatasnamakan kaum muslimin secara umum. Ya. Kemudian faedah yang ke-12, ini faedah yang sifatnya luas, bisa diterapkan di banyak hal, yaitu talabul ihtiyat, berusaha untuk mencari kehati-hatian agar tidak terjatuh ke dalam larangan. Ya, ke dalam larangan atau terjatuh dalam hal yang mengkhawatirkan. Ya, kenapa? Bagaimana disimpulkan dari hadis ini? Karena dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita mengadakan perjanjian dengan musuh dengan mengatasnamakan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Apa alasannya? Alasnya adalah agar jangan sampai terjatuh di dalam perkara yang besar. Ya, larangan yang besar, yaitu apa? Melanggar perjanjian yang sudah diatasnamakan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai. Ya, karena itu perkara yang sangat besar, sangat fatal. Ya, di dalam syariat Islam itu sangat fatal. Intinya berarti secara umum kaidah di setiap hal atau di banyak hal adalah, ya, kita dituntut untuk bersikap hati-hati, mencari kehati-hatian, ya, agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang besar, perkara yang fatal. Ya, dituntut untuk berhati-hati dan tidak gegabah. Kemudian faedah yang ke-13, bahwa seorang yang berijtihad, mujtahid, menyimpulkan suatu hukum, terkadang salah dan terkadang benar. Terkadang salah dan terkadang benar. Seperti di akhir hadis disebutkan bagaimana jika mereka memintamu agar engkau menetapkan untuk mereka hukum Allah atau menyikapi mereka sebagaimana hukum Allah, maka jangan engkau ya sikapi mereka, perlakukan mereka dengan hukum Allah. Jangan sebut itu adalah hukum Allah. Ya, walaupun berusaha untuk menetapkan hukum Allah tentunya kita semua, namun jangan mengatasnamakan hukum Allah. Kenapa? Karena engkau tidak tahu bahwa engkau benar-benar menetapkan hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam menyikapi mereka ataukah tidak. Ini menunjukkan bahwa mujtahid, orang yang berjihad, sekarang benar, dan terkadang salah, terkadang tepat dan terkadang keliru. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa larangan mengatasnamakan hukum tersebut, ya, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Taala dalam hukum tersebut, ini larangan yang khusus di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya, adapun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, boleh-boleh saja, ya, kita mengadakan perjanjian dengan musuh dan mengatasnamakan atau menyebut bahwa hukum ini adalah hukum Allah Subhanahu wa Taala. Ini hukum Allah yang kita ketahui. Maksudnya begitu. Ya, hukum Allah yang kita ketahui. Ya, perjanjian ini dibuat sesuai dengan hukum Allah yang kita ketahui. Ini lebih hati-hati, ya, dengan mengatakan yang saya ketahui, yang kita ketahui, dan seterusnya. Ya, kenapa di masa Rasulullah SAW saja dilarang? Ya, jawabannya karena di masa itu wahyu masih turun. Terkadang Allah menurunkan suatu ketetapan hukum, kemudian berikutnya Allah menghapus hukum tersebut dan menghadirkan hukum yang lain dengan hukum yang berbeda. Itu semua dengan hikmah Allah Subhanahu wa Taala, karena wahyu masih turun. Ya, adapun setelah wahyu sudah terputus, berhenti, maka hukumnya sudah patent, berlaku, tidak ada yang dihapuskan, dan tidak ada kekhawatiran akan adanya perubahan hukum. Sehingga boleh menyebut bahwa ini adalah hukum Allah sebatas yang kita ketahui. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Kemudian faedah yang ke-14, al-irsyad ila irtikabi aqallil amrayni khataran. Ya, bimbingan, ya, bimbingan, arahan agar mengambil, ya, salah satu dari dua perkara yang paling kecil bahayanya, risikonya. Yang paling kecil risikonya. Ini juga sama diambil dari tadi. Ya, jangan mengatasnamakan ini adalah perjanjian Allah. Jangan menyebut bahwa perjanjian ini atas nama Allah. Demikian juga, ya, jangan menyebut bahwa ini adalah hukum Allah, mengatasnamakan hukum tersebut, ya, dengan Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Ya. Namun apa? Ya, katakanlah ini adalah perjanjian antara saya dengan kamu. Ini adalah hukum yang saya tetapkan. Ini adalah hukum saya. Ini adalah keputusan saya. Walaupun sama-sama yang namanya perjanjian, dalam hukum itu kan harus adil. Demikian juga tidak boleh dilanggar. Dan jika dilanggar itu adalah perkara yang besar. Itu adalah satu dosa. Namun ini kan lebih ringan daripada kalau mengatasnamakan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksudnya. Jadi faedah yang ke-14 ini diambil dari penjelasan tadi. Ya. Jadi sama-sama berisiko kalau mengadakan perjanjian, entah atas nama Allah maupun atas nama diri sendiri. Hanya saja kalau di atas namakan diri sendiri, maka risikonya lebih kecil jika terjadi pelanggaran perjanjian dibandingkan dengan risiko jika melanggar perjanjian yang telah diatasnamakan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi intinya di dalam banyak hal kita dihadapkan pada dua hal yang sama-sama berisiko. Maka ambillah yang resikonya paling kecil. Jadi ini kaidah dalam berbagai hal. Ambillah perkara yang resikonya paling kecil. Ilartika bin aqallil amrayni khataran. Kemudian faedah yang terakhir, yang ke-15 yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah terkait dengan hadis ini adalah masyru'iyatul ijtihad 'indal hajah. Disyariatkannya berijtihad ketika dibutuhkan. Ya, ketika kita butuh berijtihad, ya, silakan berijtihad sesuai dengan kemampuan kita. Loh, tapi kan saya bukan seorang mujtahid. Ya, tapi terkadang terdesak, mau tidak mau kita harus memilih dari beberapa pendapat para ulama yang ada. Ya, atau mungkin kita sesuai dengan batas kemampuan kita berijtihad. Ya, adapun ijtihad menurut istilah, ya, maka itu memang perkara yang sangat sulit, hanya sedikit orang yang bisa mencapainya. Tapi yang dimaksud dengan ijtihad di sini, jadi ijtihad masing-masing orang sesuai batas kemampuannya. Kalau dia bisa bertanya tentang hukum syariat, ya, bertanyalah. Ya, jangan dibiarkan, dan bertanya itu di antara bentuk ijtihad, ya, berusaha mengetahui hukum yang benar. Kalau tidak memungkinkan untuk bertanya, ya, dia berisiat dengan cara membaca-baca. Ya, tidak bisa lagi, ya, sudah sesuai dengan batas kemampuannya, sesuai dengan pemahamannya. Ya, yang penting jujur bahwa dia mencari al-haq, kebenaran. Intinya ketika dibutuhkan maka boleh beri jihad. Ya, sebab di akhir-akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan dan mempersilahkan komandan pasukan untuk apa? Menyikapi musuh sesuai dengan hukumnya, hukumnya sendiri. Sesuai dengan hukum komandan itu sendiri. Anzilhum ala hukmik. Ya, turunkanlah mereka, yang ditetapkanlah, tempatkanlah mereka sesuai dengan hukummu. Silahkan kamu bersihat. Rasulullah SAW nampak di dalam hadis ini mempersilahkan seorang komandan pasukan untuk bersihat di dalam suatu hukum, keputusan, dan ketetapan. Ya, mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini, cukup panjang. Ya, namun ini kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita pelajari bab yang lain dari kitab Tauhid ini, yaitu seputar iqsam 'alallah, ya, bersumpah bahwa Allah akan melakukan ini, Allah akan melakukan itu. Bersumpah bahwa Allah akan melakukan ini dan itu, ya, sesuai dengan yang dia katakan. Maka ini juga dibahas oleh penulis rahimahullah karena sangat berkaitan dengan tauhid. والله تعالى أعلم بالصواب والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.